mutabah, yaitu mutaba'atul imam. Jadi terdapat pada hadis ini penjelasan tentang bagaimana cara makmum di dalam mengikuti imam. Wa nabbaha bil a'la 'ala al adna. Wa hadha min al balaghah. Dan di sini Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu memberikan tanbih, yakni peringatan, bil a'la dengan perkara yang lebih tinggi, alal adna, untuk menunjukkan kepada perkara yang lebih rendah. Wa hadha min al balaghah, dan ini termasuk di antara balaghah, yakni kemampuan seorang di dalam mengungkapkan suatu ungkapan yang mengena, ya, dengan ungkapan yang ringkas. Ungkapan yang ringkas tetapi mengena. Ya, dan ini ya termasuk di antara keutamaan, ya, keistimewaan yang menggambarkan tentang kedalaman fikih seseorang. Sebagai yang kita ketahui, ya, terlebih di masa kita, berapa banyak orang yang pembicaraannya panjang, lebar, ya, tetapi ya kandungan ilmu yang ada pada pembicaraannya sangat-sangat minim. Ya, kalau tidak dikatakan kosong dari ilmu. Dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, apa maksud? Ya, bahwa di sini Al-Bara mengingatkan dengan perkara yang lebih tinggi untuk menunjukkan kepada perkara yang lebih rendah. Li'annahum idza lam yasbiqu fi atwalil arkani fafil aqsari min babi awla. Karena sungguhnya mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, apabila mereka tidak mendahului, yakni tidak mendahului imam pada rukun yang paling panjang, maka pada rukun yang lebih pendek, ya, lebih-lebih lagi, artinya untuk tidak mendahului imamnya. Sebagai gambaran, misalnya dalam permasalahan gerakan menuju sujud dari i'tidal, ya, di mana pergerakan ini, ya, termasuk pergerakan yang panjang, ya, dari posisi i'tidal sampai ke sujud. Beda halnya kalau seorang dari berdiri ke ruku atau dari ruku bangkit ke i'tidal. Nah, pada gerakan yang panjang ini digambarkan oleh Al-Bara, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tidak ada seorang pun di antara mereka yang terburu-buru bergerak sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pada gerakan sujud, sampai pada posisi sujud. Sementara kita mendapati, ya, hal yang demikian banyak di kalangan kaum muslimin yang menyelisihi, ya, ketika imam, ya, takbir untuk menuju bergerak menuju sujud, ya, terkadang sebagian dari makmum, karena mungkin imamnya sudah sepuh, ya, sudah tua, baru pertengahan, ya, menuju sujud, ternyata makmumnya sudah sampai duluan. Dan ini sekali lagi perkara yang menyelisihi bagaimana amalan salafun salih, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mereka salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ya tanbih bagi kita semua. Karena terkadang kita mendapati sebagian ya di antara kita ya di dalam mutabaah terhadap imam itu sampai hampir-hampir muwafaqah. Ya. Bukan mutabaah. Muwafaqah. Artinya apa? Membarengi imamnya. Baik. Dan ini termasuk di antara jeleknya salat. Ya, membarengi imam ini termasuk di antara jeleknya salat. Bahkan ketika salam, ya terkadang didapati imam belum bergerak. Setelah salam, makmum sudah mundur. Ini juga perkara yang harus dibenahi. Supaya nanti akan disebutkan oleh Imam As-Sa'di bagaimana yakni tata cara di dalam mutabaah pada perkara-perkara lain secara umum, bukan hanya sebatas dalam permasalahan yang disebutkan di hadis ini. Jadi sekali lagi, ya, untuk jangan sampai seorang di antara kita ketika bermakmum terburu-buru, ya, di dalam bergerak menuju sujud. Kemudian wafihi di antara faidah hadis ini annahu la yashra'ul ma'mumu fil intiqali ila ar-rukn hatta yasila al-imamu ila ar-rukn alladhi intaqala ilayhi. Di sini ada faidah dari hadis ini bahwa sungguhnya makmum tidaklah yashra yang memulai untuk bergerak ke rukun yakni rukun setelahnya sampai imam sampai pada rukun yang imam itu bergerak kepadanya. Jadi tidaklah makmum memulai gerakan menuju rukun berikutnya kecuali imam sudah sampai pada rukun yang berikutnya itu. Ya, ambil misal. Ya, pada hadis ini demikian juga pada hadis yang lain. Ya, pada hadis ini Al-Bara menggambarkan kepada kita bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidaklah ada seorang pun di antara mereka yang merunduk untuk sujud ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar pada posisi sujud. Ini rukun yang berikutnya setelah i'tidal. Sehingga baru setelah itu para sahabat bergerak untuk sujud. Maka demikian juga ini tatkala kita hendak melakukan ya gerakan-gerakan yang lain ketika misalnya imam takbir untuk ruku, maka tidaklah kita bergerak untuk menuju posisi ruku kecuali imam sudah sampai pada posisi ruku. Ya, demikian pula ya ketika kita bergerak dari duduk di antara dua sujud menuju sujud yang kedua, tidaklah kita melakukan pergerakan itu kecuali kita mendapati imam kita pada ya sampai pada posisi sujud yang kedua. Demikian mutabaah di dalam salat. Ya, jadi jangan sampai terlambat sama sekali, tidak pula muwafaqah, yakni membarengi gerakan imam. Kemudian wa fihi bayanu sikati man nukila anhul ilm. Di sini terdapat, di antara faedah hadis ini, terdapat penjelasan tentang kesikohan orang yang dinukil darinya ilmu. Ya, kesikohan orang yang dinukil darinya ilmu. Dari sini kita mendapati seorang sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lainnya, dan kedua-duanya adalah orang-orang yang terpercaya. Seluruh sahabat adalah orang-orang yang terpercaya. Dan ini ya juga sebagai pelajaran bagi kita semua untuk hati-hati dalam menukil, ya, menukil ilmu. Demikian juga ya akhbar, berita-berita, terlebih ya kita hidup di masa yang banyak sekali ya kedustaan tersebar, atau dalam bahasa lainnya hoax, ya hoax atau hoax, berita-berita dusta, ya. Sampai-sampai dinasihatkan oleh para ulama kita, ya hatta di dalam nukil faidah yang terkadang disebutkan dari kitab apa begitu, ya itu tetap harus ditempuh upaya tersebut, ya benar enggak ya yang dinukil di situ seperti yang ada di kitabnya, tetap harus ada upaya untuk tersebut, ya, karena terkadang terkecoh, terpesona dengan nukilan ini, dinukil dari kitab ini. Kalau tidak ada unsur atau upaya tersebut, maka sangat dikhawatirkan kita termasuk yang ikut dalam mata rantai penyebar suatu kedustaan. Dan sekali lagi, kita hidup di masa yang sangat mudah untuk ya masuknya serta tersebarnya informasi-informasi yang tidak benar, ya. Sehingga upaya untuk tasabbut, tabayyun, itu perkara yang tentunya lebih lagi dibutuhkan di masa kita. Dan ini juga pelajaran yang ya, sangat penting untuk kita, agar jangan sampai ada di antara kita yang mencukupkan mengambil faidah-faidah sebatas dari apa yang ada di medsos, ya, kemudian enggan untuk menghadiri majelis ilmu. Ya, terkadang kita tidak tahu, ya, siapa yang membawakan faidah ini, bagaimana keadaan agamanya. Sementara Salafus Salih menyatakan hadal ilmu din, fangguru amman ta'khuduna dinakum. Al-Imam Malik menyatakan, ya, hadal ilmu ini, ya, damukum, ya, walahmukum. Ilmu ini adalah, ya, darah dan daging, ya, suatu yang yakni sangat beresiko dengan nasib kita. Kalau salah di dalam mengambil ilmu, maka waliyazubillah kita akan jatuh ke dalam kebinasaan. Kemudian kita masuk hadis yang berikutnya, hadis yang kelima. Al-hadisul khamis عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadis yang kelima dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ammana al-imamu fa amminu." Apabila imam mengucapkan amin, Fa'amminu, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Di sini menunjukkan bahwa imam, yakni pada salat jahriyah, salat yang diperdengarkan bacaannya, menjaharkan bacaan aminnya. Ya, dan ini pendapat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, pendapat Al-Imam Ahmad. Demikian juga ya, pendapat ya Ishaq ibn Rahuy atau Rahuyah. Dan ini pendapat yang rajih. Ya. Dan ada pendapat yang lain, pendapat Al-Imam Abu Hanifah, di mana amin ini dibaca sir dalam salat sirriyah maupun jahriyah. Ya. Ada satu kisah, ada seorang ustaz yang dahulu pernah belajar di Pakistan. Ya. Sekarang ya kondisinya sudah gabung dengan orang-orang Turasi. Ini hanya sekedar cerita kejadian terkait dengan amin ini. Kaum muslimin yang ada di wilayah Pakistan atau India dan semisalnya banyak, ya kalau di kita rata-rata Syafi'iyah, ya rata-rata Syafi'iyah kalau di negeri kita. Meskipun mungkin mayoritas muslim taunya ya mazhab Syafi'i dalam masalah kunut saja, kunut subuh. Gitu. Nah, di wilayah Pakistan, India termasuk dalamnya, kebanyakan mengikuti mazhab Hanafi, di mana dalam permasalahan, oleh karena yang biasa melakukan kunjungan IPB itu, paham ya, ke IPB, India, Pakistan, dan Bangladesh, itu lebih mengedepankan ya pendapat Imam Abu Hanifah daripada hadis. Jadi ketika sholat jahriyah, ya, sampai pada waladdallin, ya, karena ya, si ustad ini, ya, biasa kan di negeri kita menjaharkan amin, ya, kita langsung amin sendirian, satu masjid sendirian seperti itu. Ya, selesai sholat semua pandangan terarah kepadanya. Jadi nah, ini pendapat yang rajih bahwa amin, ya, seorang imam menjaharkan, adapun makmum maklum insyaallah. Karena bagaimana seorang makmum atau makmum bisa ya mengikuti ya takminnya dari imam kalau makmum tidak mendengar. Ya, kalau makmum tidak mendengar aminnya imam, tidak mungkin akan bisa mutabah terhadap aminnya imam. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Idza ammana al-imam fa amminu," menunjukkan bahwa imam mengeraskan bacaan aminnya. Ini pada salat jahriyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fadilah, ya, keutamaan dari mutaba'ah dalam permasalahan amin ini. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati. Karena sungguhnya barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan amin para malaikat, ya, jadi para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk mengaminkan imam, ya, bukan seluruh malaikat, ya, sebagaimana Syekh Mutaimin menerangkan ini dalam kitab beliau Tanbihul Afham, ya, jadi siapa saja yang bacaan aminnya itu bersamaan dengan bacaan amin para malaikat yang Allah izinkan untuk mengaminkan imam salat tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka akan diampuni ya untuknya apa saja yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah shagair, dosa-dosa kecil. Ya, jadi jumhur ulama Ahlus Sunnah menyebutkan tentang yakni maghfirah adz-dzunub pada hadis-hadis yang semisal ini tentang fadilatul a'mal adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar butuh kepada adanya taubat dari pelakunya. Kemudian kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa qawluhu fi hadithi Abi Hurairah, dan sabda beliau pada hadis Abi Hurairah, "Idza ammana al-imamu fa amminu ila akhirih." فيه مشروعية التأمين وفضيلته. Pada hadis ini terdapat disyariatkannya ta'min, jadi mengucapkan amin, dan terdapat keterangan tentang fadilahnya, tentang keutamaannya. ومعناه يعني قول آمين ومعناها اللهم استجب. Makna dari bacaan amin, ya, karena ada sebagian ulama menyatakan amin di tasydid, tetapi yang sahih ini tanpa tasydid, jadi amin begitu. Ya. Adapun kalau dengan di tasydid, ya, sebentar, amin, makna dari amin disebutkan di sini Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ya, ya Allah, kabulkanlah. Baik. Bacaan amin ini kan biasa mengiringi doa. Ya. Sebagaimana kita ketahui, pada surat Al-Fatihah terkandung di dalamnya doa. Ya, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa. Maka perkara yang sangat cocok dan sesuai, ya, disyariatkannya amin setelahnya. Ya. Kemudian bagaimana dengan amin? Ya. Makna dari amin kalau ditasydid ini bukan Allahumma stajib, tetapi qasadna, ya, kami menuju, ya, seperti itu. Sehingga sekali lagi diperhatikan pada bacaan amin ini supaya jangan sampai salah makna tanpa tasydid. Amin, begitu. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau pada fatwanya yang terekam pada silsilah Al-Huda wa Nur menyebutkan tentang kaifiyah, bagaimana muwafaqahnya, bagaimana yakni mutabah imam, yakni kata beliau jika imam, ya, mulai masuk, yakni huruf A itu, maka hendaknya makmum, ya, segera mengikuti ini, ya, segera mengikuti. Jadi tidak ditunggu sampai selesai imam mengatakan amin. Ini wallahu alam, ya, sejauh yang saya ketahui tentang apa yang diarahkan dan dibimbingkan Syekh Al-Albani rahimahullah terkait dengan bacaan amin makmum ketika mengikuti bacaan amin imam. Adapun pada salat sirriyah, ya, pada salat yang dilembutkan suaranya, maka bacaan amin ini juga tetap disyariatkan bagi imam maupun makmum. Tapi tentunya karena ini bacaan terkait dengan masing-masing, ya, maka tidak ada tama ini untuk ya makmum mutabah karena ya masing-masing membaca sendiri. Demikian pula ketika seorang salat munfaridan, ya seorang salat sendirian, maka bacaan amin ini tetap disyariatkan. Allahu a'lam. Kemudian kata Ali bin Sa'di rahimahullah, atau sebelum masuk ke keterangan Ali bin Sa'di terkait dengan amin, ini adalah salah satu di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Ya, karunia yang Allah berikan pada umat ini tidak Allah berikan pada umat yang sebelumnya. Yang ini menuntut untuk syukurnya kita atas nikmat ini. Al-Imam Ahmad, demikian juga Al-Imam Al-Bukhari, ya, di dalam Al-Adabul Mufrad, mereka meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma hasadatkum al-yahudu 'ala shay'in, ma hasadatkum 'ala as-salami wat-ta'min." Tidaklah orang-orang Yahudi, ma hasadatkum al-yahud, tidaklah orang-orang Yahudi hasad, dengki terhadap kalian, ala syai'in, atas sesuatu, ya, dari kenikmatan yang kalian mendapatkannya. Ma hasadatkum ala salami wa ta'min, ya, dari apa yang yakni mereka hasad kepada kalian atas assalam, yakni ucapan assalamualaikum. Ya, ini merupakan yakni ucapan penghormatan, ya, kaum muslimin satu terhadap yang lainnya, di samping kandungan doa yang ada di dalamnya. Wa ta'min, dan bacaan amin. Dan ya, salam sebagaimana kita ketahui termasuk di antara syiar-syiar Islam yang terbesar, yang dengan tersebarnya salam akan tercipta ya persaudaraan dan akan semakin meningkatkan kecintaan di antara kita. Ya, oleh karena itu pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Fala adullukum 'ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afshu as-salama bainakum." Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna hingga kalian saling mencintai. Tidakkah kalian mau aku tunjukkan dengan suatu perkara yang jika kalian melakukannya, ya, kalian akan saling mencintai? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afshu as-salama bainakum." Hendaklah kalian tebarkan salam di antara kalian. Ya, tebarkan salam di antara kalian. Ya, Al-Imam Al-Bukhari pada kitab beliau Al-Adabul Mufrad, demikian juga Al-Imam An-Nawawi pada Riyadhus Salihin menyebutkan tentang bagaimana adab-adab di dalam memberikan salam satu dengan yang lainnya. Seorang yang berkendaraan, ya, memberi salam kepada orang yang berjalan. Yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, ya, yang sedikit memberi salam kepada yang lebih banyak. Baik, yang muda memberi salam kepada yang lebih tua. Ini semua diajarkan ya di dalam Islam untuk terciptanya saling mencintai di antara kita. Baik. Ya. Jika ini tercipta, ya, insyaallah akan terwujud yakni sebuah masyarakat atau bahkan lebih besar lagi cakupan suatu umat yang saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ya. Juga dari sebab seseorang meninggalkan syiar ini akan muncul yakni kejelekan ya di dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Ya, kita mendapati terkadang kok fulan tidak kedengaran salamnya. Ada ganjaran apa terhadap kita? Ya, hanya karena ditinggalkannya satu perkara ini menunjukkan kepada kita ya, benar-benar bahwa syariat ini adalah syariat yang agung. Tidaklah kita menjalankannya kecuali akan terwujud kemaslahatan diniyah maupun dunyawiyah, dan tidaklah kita meninggalkannya kecuali akan muncul khalal, cacat ya, pada agama kita ataupun pada dunia kita. Maka hendaknya ya, kita bersemangat di dalam melaksanakan syiar ini ya, termasuk di dalamnya tanbih bagi ikhwah yang mungkin menggunakan kendaraan mobil yang ya, kalau tidak dibuka kacanya ya, kaca samping maksudnya, kalau kaca depan kan tidak dibuka ya. Baik. Ya, orang tidak akan tahu ya, fulan salam atau tidak salam. Ya, maka hendaknya dibuka. Lebih-lebih ketika kita melewati masyarakat umum yang mereka memandang bahwa kita orang-orang yang berupaya untuk menjalankan agama ini lebih daripada mereka. Maka hendaknya kita tunjukkan ini. Jangan karena ada alasan, oh mereka ikhtilat kok. Ya. Sekarang sudahkah ada upaya untuk mendakwahi, membimbing mereka agar tidak terjadi ikhtilat di antara mereka? Ya. Ataukah kita orang yang memang senangnya memvonis, oh ikhtilat kok. Ya. Jangan sampai ternyata ketika tidak ada di sana ikhtilat juga enggak mau salam. Ya. Diupayakan kita ya, yang mengaku salafiyin, ahli sunnah wal jamaah, orang yang terdepan di dalam menjalankan syiar Islam. Baik, ada pertanyaan di sini. Di musim hujan sering kita dengar muadzin mengucapkan sallu fi buyutikum. Untuk pahala, mana yang lebih besar, mendatangi masjid atau sholat di rumah? Baik. Ucapan muadzin sallu fi buyutikum. Ya, lafadznya ini lafadz amr ya, perintah ya. Baik. Perintah. Tetapi maksudnya izin. Ya. Karena hukum mendatangi sholat jamaah bagi ahlul jamaah yakni para laki-laki yang dewasa itu wajib, dan meninggalkannya ini dosa ya. Maka ketika ada uzur syar'i di sini, semisal hujan atau kondisi jalan yang becek luar biasa atau mungkin yang ya, jarang terjadi yakni hujan abu ya, yeah. Mungkin terjadi ini tapi jarang hujan abu, dan kesulitan-kesulitan yang lain yang menjadikan makmum untuk bisa mendatangi salat jamaah menghadapi kesulitan, maka berlaku hukumnya sallu fi buyutikum. Ini izin ya bagi mereka yang terkena kewajiban berjamaah untuk salat di rumah. Terkait dengan hujan ya, mana yang lebih utama, mendatangi salat berjamaah di masjid ataukah salat di rumah? Baik. Dari akwal para ulama yang ada terkait dengan permasalahan ini ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau yang membimbing kalau ada payung ya, atau hal yang semisalnya, ya, maka sebaiknya tetap mendatangi sholat jamaah. Kemudian kadar hujan yang bagaimana yang menjadi uzur? Ya, beliau menyatakan yang membasahi. Ya, kita mungkin bertanya, bagaimana maksud membasahi? Namanya turun hujan kan basah ya. Tapi beliau yang kalau pakaian ini diperes begitu, itu akan keluar air. Ya, keluar airnya. Ini yang merupakan uzur. Jadi itu pun artinya kalau ada payung atau semisalnya tetap diusahakan datangi masjid ya untuk sholat berjamaah. Kenapa kok kalau sampai membasahi dan matian ini keluar air ketika diperes ini uzur, karena seorang ketika kondisi basah seperti itu tidak mungkin dia akan bisa khusyuk dalam sholatnya. Sementara khusyuk dalam sholat ini adalah barometer mendapatkan pahala atau tidak kita dari sholat kita. Jadi jangan kemudian dipahami sebaliknya. Kalau hujan maka yang sunnah ya itu sholat di rumah. Tidak demikian. Ya, ini izin uzur yang diberikan oleh syariat untuk seseorang yang menghadapi kesulitan dengan sebab hujan ini untuk bisa datang ke masjid untuk sholat di rumah. Tidak kemudian dipahami sunnahnya itu di rumah. Ya, atau lebih parah lagi wajib untuk sholat di rumah karena hukum asal perintah itu wajib. Enggak paham bahasa kok sebenarnya. Baik. Kemudian berikutnya ya bagi ikhwah semua ya karena untuk kondisi sekarang itu dari subuh sampai ke jam 6 itu kan panjang ya. Baik, dapat mungkin diupayakan untuk bisa hadir jam 6. Ya, sehingga ya kita bisa mulai segera dan ya demikian juga untuk selesainya mungkin kalau standar 45 menit jam 7 kurang seperempat sudah bisa kembali. Ya, diharapkan dengan ini semuanya ya jangan sampai ya kalau pembagian kalau masalah dunia kan kita tidak ingin ya, ketinggalan ya seperti itu. Maka hal yang sifatnya kaitannya dengan akhirat tentunya kita lebih semangat dibandingkan perkara-perkara duniawiyah. Ya kami menyadari bahwa ya semua khususnya al-mutazawijun orang-orang yang sudah menikah banyak urusannya termasuk mempersiapkan anak-anak untuk sekolah. Ya di sini ya antum juga bisa untuk tahun dengan istri antum diupayakan untuk sebelum ya, jadwal ta'lim secara umum bisa ya, membantu urusan di rumah kemudian bisa mengikuti ta'lim tanpa terlambat ya karena ya sebagian saya lihat ya, jam 6:30 ada yang baru datang mungkin anaknya banyak sekali ya sehingga menyimak satu persatu ya Allahu a'lam. Yang penting ada usaha. Ya Allah taala alam subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.